Sudah capek belum sahabatku? Satu komposisi buat anda semua yang pada kesempatan siang hari ini, yang bisa nyanyi ikut nyanyi ya. Jangan lupa. terbaru dari kawan-kawan, rekan-rekan Yupa Lapas sudah.